kemarin. Saya alhamdulillah udah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi imam Masjid Nabawi kapan saja mau. Kapan aja mau? Allahu Akbar. Kok bisa begitu? Allah innahu ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah kita punya masjid, belum ada namanya toh. Kita namain Masjid An-Nabawi. Kita punya masjid, kita namain Masjid An-Nabawi. So, jika saya datang ke sini anytime, saya boleh menjadi imam di Masjid Nabawi. Lakin laisa fi Madinah Munawwarah, fi Madinati Daril Quran. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tangannya di sini. Sini tangannya semua. Ya. Semua. Anak cakep tangannya depan. Anak cantik tangannya di depan. Ya segini ya. Samain suara dulu suaranya. Ayo. I. Terus. Perhatikan. A'udzu billah. A'udzu billah. Coba 1 2 3. Stop. Himinash. Ulang dari awal ya. A'udzu billahi minasy. Semua tangannya, mana tangannya? Ayo yang gede juga, yang gede. Yang ulang tahun Bu Ermi tangannya. Ayo semua. A'udzu billahi minasy. Ayo lagi. Nah, perhatikan dagu. Pegang dagu. Dagu pegang. Sekarang pegang kuping. Dagu mana dagu? Ya. Sekarang pegang jidat. A'udzu billahi minasy. Dagunya ikut. Himinas. Ya, mulai 1 2 3. Nah, kita belajar ngaji sekarang. Ustaz, kita belajar ngaji. Ujungnya ke atas, yang satu ke bawah. Gampang. Pulang dari sini, ngajinya enak semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, tangannya perhatikan langsung nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Buang langsung ya. Nir rajim. Ah, yang kedua turun. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ketemunya Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Tangannya main. 'Allamahul bayan. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qul huwallahu ahad Allahus Samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Perhatikan walam yakul lahu kufuwan ahad. Perhatikan palanya mana kepalanya perhatikan ya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tarik ke belakang. Walam yakullahu kufuwan ahad. Bu Ermi sini ngeliatnya. Sini. Udah ngeliat anak-anak itu loh. Sini. Gitu. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad lam yalid walam yulad. Kepalanya lihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kepalanya narik ke belakang. Ulangi. Dari a'udzu. Ingat, satu ke atas, yang satu ke bawah. Satu ke atas, satu ke bawah. Posisi tangan di atas, semua di depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman sekarang. Alamal khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Nah, nanti kalau kalian jadi imam begitu. Kalian jadi imam nih. Ar-Rahman gitu. Gampang. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah idza rut jatil ardu rajja. Gampang kan? Jadi enggak ada lagi ngaji begini nih. Enggak ada lagi nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Semua ngaji kayak begitu. Insya Allah. Sekarang kita belajar lagunya Imam Sudes. Siapa yang tahu Imam Sudes? Yang tahu maju ke depan. Dikasih duit 100 ribu. Ayo maju. Ayo sini. Yang kecil, ayo kecil-kecil ini. Sini. Ayo. Siapa Imam Sudes itu? Ayo sini maju. Ya udah dua, sini dua yang hijau. Ayo cepet. Ayo kasih jalan. Mana duit? Ada. Ustaz, minjem dulu Ustaz, duit Ustaz. Ayo. Kalau salah, syukron Ustaz. Kalau salah, dia yang bayar, ya. Siapa namanya sayang? Nahla. Nahla. Kasih tepuk tangan buat yang maju. Maaf ya, kalau tadi ayah ngomel, ustadz ngomel, maaf. Karena dari kecil sudah harus belajar sopan san. Tuh, sudah harus belajar akhlakul karimah. Nahla, udah habis belum makanannya? Sudah. Udah. Nahla, Imam Sudes tuh siapa sih? Hah? Nahla, Imam Sudes itu siapa? Nggak tahu. Nggak tahu kenapa lu maju. Nahla kenapa maju? Pengen dipoto mau Ustaz Yusuf Mansur. Nahla, ini buat Nahla 100 ribu. Bilang apa coba? Makasih. Makasih, alhamdulillah. Ya, makasih Nahla ya. Nggak tahu dapat cepet tuh. Subhanallah. Siapa namanya sayang? Midun. Hah? Midun. Midun. Ini saudaranya Bang Madun. Midun, Imam Sudes itu siapa sih? Imam besar Masjidil Haram. Oh. Imam besar Masjidil Haram. Tambahin. Jadi 200. Oh. Tambahin jadi 200. Midun, buat lu cepet. Buat Ustaz cepet. Ngelihat enggak, gue ketawa Ustaz. Nih Midun, dapat 200. Alhamdulillah. Midun bisa enggak ngaji yang kayak tadi? Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Pakai tangan. Kalau bisa, tambahin lagi cepet. Ayo, mulai. 1, 2, 3. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Cepet lagi Maya. Namanya siapa sayang? Azel. Azel. Azel. Imam Sudes itu tinggalnya di kota Mekah. Jadi imamnya di kota Mekah atau di kota Madinah? Di Mekah. Di kota Mekah. Tepuk tangan buat Azel. Azel. Wah, dipalakin tuh. Kasih tepuk tangan dulu. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." entengin puasa terutama. Betul nggak sih? Beli itu kebuka nggak makan. Makanya ya, entengin perut Wan. Saat perjanjian Hudaibiyah disepakati. Makanya ya, entengin puasa terutama. Ini yang sampai dan ganti beli ketangguhan. Ada jalan itu luar biasa. Tahu kapan berbuka orang lain tuh. Itu si perempuan ini, anak perempuan ini pergi, ternyata air ini betul. Azel, Azel kalau bisa ngaji kayak tadi. A'udzubillahi minasy, ya. Azel bakal dibagi duit tambahan 200.000. Bisa enggak? Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dah, beda tapi udah berani maju. Ustaz tambahin, Ustaz. Nah. Karena tidak sama, hadiahnya jadi 100.000. Siapa lagi yang mau ditanya? Maju, maju ke depan, maju. Ya udah, ayo maju, maju ke depan, maju. Kita bikin kuis. Ayo maju ke depan. Cepetan. 1 2 Wah banyak. Wah mantap. Ya udah maju semua. Maju, maju semua, maju. Nah, cukup, cukup. Eh, jangan berisik. Eh, dengerin, dengerin. Dengerin. Dengerin. Yang sekarang tidak ada hadiah duit. Jadi. Ayo. Siapa, jangan kasih tahu ya, jangan kasih tahu ya. Ya. Siapa nama tetangganya Yusuf Mansur? Hah? Enggak tahu. Siapa namanya sayang? Wulan. Wulan. Jangan ada yang kasih tahu. Siapa nama ibundanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siti Aminah. Wow, Siti Aminah hebat. Hadiah 100.000 buat mulai. Pulang sana. Si. Apa ya pertanyaan Ustaz? Sini bantu dulu. Sebentar, Ustaz. Sebutkan, sebutkan dua surah di juz amma. Diam lo. Sebutkan dua surah di juz amma. Al-Fil. Al-Kautsar. Al-Kautsar. Subah, tepuk tangan dulu. Ustaz, tanya yang gede, Ustaz. siapa khalifah pertama? Siapa khalifah pertama? Tahu. Siapa yang tahu? Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Oke, okay. Nih, pulang. Oke. Tak apa ya. Siapa istrinya Sayyidina Ali? Khadijah. Siapa istrinya Sayyidina Ali? Belum kenalan. Ada yang tahu? Ya. Siti Khadijah. Siti Khadijah itu istrinya Nabi. Tapi biar salah, dijawab, kita kasih cepet. Allah. Pokoknya salah aja dibagi. Ayo sini, maju sini. Set. Masjid pertama yang dibangun oleh Nabi di Madinah. Al-Aqsa. Nabawi. Masjid Atin. Masjid pertama yang dibangun Nabi, kata beliau, Atin. Sebentar. Pokoknya kita bagi cepet dah, ya, biar dia cepet pulang. Pulang. Hebat nih, tepuk tangan dulu. Ayo, sekarang siapa yang cepat-cepat? Ya, siapa yang cepat-cepat? Bulan setelah bulan Muharram. Ayo. Sawal be, lain. Bulan setelah bulan Muharram siapa ayo? Maju. Maju cepat. Ya. Ustaz jurinya. Bulan setelah Muharram bulan apa? Safar. Allah. Nih, 100.000. Oke, ayo. Siap. Siapa yang berulang tahun hari ini? Istrinya Ustaz Yusuf. Istrinya. Bu Erni. Oh, Bu Erni. Ada yang tahu nih. Alhamdulillah. Sip. Nih, capek lagi. Nih, ya. Siapa Ustaz yang bininya dua? Ustaz Arifin. Ibu makanya. Lawak bar. Bulan setelah bulan Sya'ban. Ini duluan. Nih. Oke. Alhamdulillah. Sebutkan 3 pahlawan Islam di zaman Nabi. Abu Bakar Siddiq. Umar bin Affan. Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab. Ali bin Ali bin Thalib. Alhamdulillah. Dapat lagi cepet. Yui, mantap. Sebutkan. Dengerin. Nanti dilempar ke teman-teman ya. Ke adik-adik ya. Sebutkan bahasa harapnya hari Minggu. Ya, ini benar. 100.000. Ya. Sip. Ustaz, kasih kuis. Siapa yang mau kasih kuis, Ustaz? Ada? Ustaz Sani, kasih kuis. Apa ya? Sebutkan surat kedua dari Al-Quran. Al-Baqarah. Al-Baqarah, nih 100 ribu. Bu Hermi mau ngasih kuis? Dah, ayo. Siapa nama putrinya Abu Bakar? Aisyah. Aisyah, subhanallah. Ayo, eh. Sebutkan salah satu rukun wudu. Niat. Niat Ustaz masuk rukun tidak? Kayaknya banyakan yang hitam nih. Subhanallah. Hah? Oh, pesantren. Gak usah ngiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Masa? Alhamdulillah gitu. Yang ikhlas. Sebutkan hari, dua hari besar Islam. Jumat, Senin. Senin, Selasa. Jumat, Senin, Selasa. Sebutkan dua hari besar dalam Islam. Jumat, Senin. Idul Adha, Idul Fitri. Idul Adha, Idul Fitri. Dari mana nih? Hebat, hebat, hebat. Tepuk tangan dulu buat dia. Nah, karena udah pada maju masing-masing dibagi gocap. Lumayan, ya. Nih. Nih. Alhamdulillah. Nih. Nih. Alhamdulillah. Nih. Biar pada pintar ya. Biar pada pintar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca 3 kali Al-Ikhlas. Dalam hitungan 5 tidak ada yang bersuara sama sekali. 1, 2, 3, 4, 5. Kita baca hadiah buat Ibu Ermi 3 kali surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan dengan membaca 3 kali surah Al-Ikhlas yang sama dengan pahalanya 1 Quran penuh dikali 1000 anak-anak, mudah-mudahan 1000 kali khatam Quran diberikan buat ibu kita, buat Ibu Ermi. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Amin. Mari kita sama-sama baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.